Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidz Ibn Hibban al-Busti rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada pernyataan beliau. Qala amba'ana Muhammad ibn al-Mundhir, qala haddathana Yahya ibn Abi Talib, qala haddathana Rauh ibn Ubadah, qala haddathana Hammad an Humaid, qala qultu lil Hasan. Humaid bertanya kepada Imam Hasan, Hasan al-Basri rahimahullah, ya Aba Sa'id, hal yahsudul mu'min? Wahai Abu Sa'id, apakah seorang mukmin hasad, bisa hasad? Qala ma ansaka bani Ya'qub la abalak haitsu hasadu Yusuf. Apakah kamu lupa, kata Imam Hasan, terhadap anak-anak Ya'qub, kisah anak-anak Ya'qub di mana mereka hasad kepada kelebihan yang Allah berikan kepada saudara mereka Yusuf alaihi salam, dan mereka semua mukminin. La abalak, tidak ada ayah bagimu. Ini biasa diucapkan Arab, tetapi bukan makna zahirnya yang diinginkan. Bukan berarti maknanya doa agar bapakmu mati, tapi biasa disampaikan ketika orang itu keliru atau salah dalam sesuatu. Nah. Walakin ghummal hasad fi sadrik fa innahu la yadhurruka malam ya'ud atau malam ya'du lisanak wa ta'mal bihi yaduk. Tetapi simpanlah hasad itu dalam dadamu. Artinya lawan dan pendam itu jangan kamu tampakkan. Maka enggak masalah bagimu, enggak memadaratkan kamu hasad itu. Selama lisanmu belum berbicara sesuatu atau selama tanganmu belum berbuat sesuatu karena hasadnya. Karena menuruti hasad, lisannya bisa dusta, bisa mengada-ngada, bisa memfitnah orang yang kamu hasati, atau tangan bisa berbuat, bisa melakukan ini, melakukan itu demi mencelakai atau mendolimi orang yang dia hasati. Itu akan dosa bagi kamu. Tapi selama lisanmu tidak berbuat, tidak berkata apa-apa, tanganmu juga tidak berbuat, maka gak masalah kamu dalam keadaan melawan dan berusaha, berjuang, mengusir hasad itu dalam dirimu. Kamu tahan, dalam dada kamu simpan, dan kamu usaha untuk mengusirnya. Seperti yang kita sampaikan lalu, bahwa hasad hampir tidak ada orang selamat darinya. Bahkan seperti yang Imam Hasan al-Basri sebutkan, hatta aulad anbiya, seperti anak Nabi Ya'qub alaihim salam. Dan mereka mukminin. Tapi tadi, berjuanglah untuk melawan dan mengusirnya. Qala Abu Hatim, fal'aqil idha khatara bibalihi dharbun minal hasad li'akhi ablagal majhud fi kitmanih wa taraka ibda'a ma khatara bibalih. Maka begitulah sifat orang yang berakal. Jika menyadari ada mulai bibit hasad pada saudaranya, dia akan berjuang keras untuk menutupi hasadnya, tidak menampakkan dengan lisan maupun tangannya, dan dia tidak ingin menampakkan hasadnya kepada orang, baik dengan kata-kata atau perbuatannya. Itu orang berakal. Wa aktsaru ma yujadul hasad bainal aqron. Nasallallahu alafiyah. Dan hasad, kata Abu Hatim, terbanyak, paling sering terjadinya kalau itu di antara aqron, di antara yang selevel, sejawat. Au man taqaraba fi syakal, atau yang mirip dalam bidangnya. Ini seperti kemarin, pedagang kamu akan dapati hasadnya kepada sesama pedagang. Fulan kok maju usahanya, penghasilannya besar, banyak. Sesama pedagang dia kok agak sepi, agak turun. Jadi akan hasad gitu. Nanti petani ya, hasadnya kepada sesama petani yang itu subur, berhasil. Begitu peternak, hasadnya kepada sesama peternak. Begitu, talibul ilm pun demikian, nas'alullah al-afiyah, hasadnya kepada sesama talibul ilm. Nah, li'annal katabah la yahsuduha illal katabah. Karena juru tulis misalnya, ya tidak hasad kecuali kepada sesama juru tulis. Tadi satu dalam satu kerjaan atau satu usaha yang sama. Kama annal hajabah la yahsuduha illal hajabah. Begitu pula hajabah, para penjaga atau semacam bodyguard, ya hasadnya kepada sesama itu karena profesi itu sama. Seringnya, mungkin aja kepada yang lain iya, tapi seringnya hasad itu muncul ketika itu satu level dan dalam profesi yang mirip-mirip sama. Walan yablughal mar'u martabatan min maratibi hadhihi dunya illa wajada fiha man yubghidhuhu 'alayha aw yahsuduhu fiha. Dan seorang di dunia ini setiap kali mencapai tingkat yang baik, tinggi dan berprestasi di profesinya, di bidangnya tadi masing-masing, ya kecuali pasti ada saja yang membencinya, ada yang memusuhi dia, ada yang hasad kepadanya. Wah, kata manusia. Makanya kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kalamul aqran ba'duhum fi ba'd la yu'ba'u bih. Ucapan, perkataan sesama teman satu level, satu ini, ya enggak perlu dianggap. Karena seringnya tadi bawaannya karena itu hasad, karena saingan. Maka jangan kamu anggap. La siyama idza la halaka annahu li adawah au li madhhab au li hasad. Apalagi kalau tampak bagi kamu bahwa itu muncul karena adanya permusuhan tertentu, karena masalah pribadi, dunia atau madhab berbeda, atau karena hasad tadi. Nah, maka jangan kamu anggap, gak perlu kamu pedulikan. Wah, fulan itu jelek, kenapa? Itu temennya fulan mengatakan dia jelek karena begini begitu. Gak bisa kamu anggap begitu karena mereka satu level. Wa mayan juminhu illa man asamallah. Dan tidaklah selamat dari yang semacam itu kecuali yang Allah jaga, yang Allah selamatkan. Wa ma'alimtu anna asran minal a'sar salima ahluhu min dhalik siwal anbiya wasiddiqin. Kata Imam Adz-Dzahabi, demikianlah di setiap masa tidak pernah aku jumpai orangnya yang di masa itu selamat dari hasad, selamat dari saingan sesama level, membicarakan yang dusta karena permusuhan, karena saingan. Gak ada yang selamat dari itu di setiap masa, dari dulu kala, kecuali kalau itu para nabi, Allah lindungi, atau ya siddiqin, yang memang benar-benar mencapai puncak kejujurannya dalam beragama. Walau syi'ta lasarattu min dhalika karoris. Kalau saja, atau lau syi'tu, kalau saja aku mau, ya akan aku beberkan semua kejadian. Ya, karena beliau mu'arikh rahimahullah, Imam Dzahabi, sejarawan besar. Dan cukup kitab, dua kitabnya cukup menunjukkan itu. Yang satu Tarikhul Islam, yang kedua Siyar A'lamin Nubala. Dua itu sudah menunjukkan betapa beliau sejarawan besar. Berapa nama dan tokoh yang beliau sebutkan, kisah biografinya seperti apa. Makanya beliau katakan, kalau aku mau, bisa aku sendirikan karya tulis tentang hasadnya orang-orang di satu zaman, yang satu level, satu profesi. Allahumma la taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Beliau akhiri dengan doa, ya Allah, maka jangan engkau jadikan di hati kami kedengkian, permusuhan kepada orang-orang yang beriman, wahai Rabb kami, engkau maha penyayang, maha pengasih. Disebutkan pula oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, la yuqbal fi man sahhat adalatuh. Ucapan seseorang kepada yang lain itu enggak bisa diterima kecuali orang yang ma'ruf adalahnya, ya, ketakwaannya, istiqomahnya, jauh atau bersih dari mufassiq, dari kabairud dzunub, dari dosa-dosa besar, atau yang merusak muru'ah dan kewibawaannya. Yang seperti itu bisa diterima pernyataan dia kepada fulan atau jarahnya. Wa ulimat bil ilmi inayatu. Yang kedua juga, dia dikenal, diketahui perhatian terhadap ilmu. Artinya dia belajar lama ilmu, menuntut ilmu lama, belajar ke syuyuh para ulama, dan dikenal kepedulian dan perhatiannya kepada ilmu. Wasalima minal kabair, dia orang yang selamat dari dosa-dosa besar. Walazimal muru'ah wat tasawun, dan dia menjaga muru'ah, kewibawaan dia jangan sampai tercoreng, menjaga kehormatan dirinya. Wa kana khairuhu ghaliban, plus orangnya yang mendominasi dia adalah kebaikan. Ya, orang enggak ada yang selain para nabi, enggak ada yang luput dari kekeliruan dan kesalahan, siapa orangnya. Tapi yang ma'ruf, yang dikenal orang, kebaikan pada dia. Itu al-ghalib ala amrih. Yang ma'ruf, yang diketahui pada dirinya, kebaikan. Wa syarruhu aqallu amalih. Adapun kejelekan dia, ya kalaupun ada, minim, sedikit, jarang. Ya, terkadang orang terpeleset, jatuh dalam kejelekan, mungkin saja, walaupun itu orang yang bertakwa sekalipun, walaupun itu orang yang sangat tinggi keilmuannya, mungkin saja melakukan suatu kejelekan. Tapi orang dididik, kita dididik untuk adil dalam menilai. Ya, yang sedikit itu terkubur di dalam lautan kebaikan dia, dalam banyak khair yang ada padanya, yang itu diketahui dan ma'ruf darinya. Fahadza la yuqbalu fihi qawlu qa'il la burhana lahu bih. Orang yang semacam itu adalahnya dikenal, perhatian dengan ilmu, muru'ahnya terjaga, enggak melakukan kabair, kebaikannya lebih banyak, ma'ruf, kejelekannya pun sedikit. Maka siapapun yang mencela dia, mengata-ngatai dia, menjarah, fulan begini, fulan begitu, enggak bisa diterima omongannya. Kecuali kalau dia bawa hujah yang jelas, dia bawa bukti yang nyata. Wa hadza huwal haqq alladzi la yasihhu ghairuhu insyaallah, kata Imam Ibnu Abdul Bar, dan itu yang benar. Begitu yang diambil dan dilakukan oleh para a'immah dan para ulama. Wa illa, ya enggak mungkin ada yang selamat manusia. Tapi tadi tolak ukurnya yang Ibnu Abdul Bar sebutkan. Qala, kembali ke Imam Ibnu Hibban, wal hasid khasmun mu'anid la yajibu lil aqil an yaj'alahu hakaman inda na'ibatin tahduts, fa innahu in hakama lam yahkum illa alaih, wa in qasada lam yaqsid illa lahu. Hasid, orang yang hasad itu musuh bagi yang dia hasati, mu'anid, musuh yang nyata dan terus melancarkan permusuhannya sebisa mungkin dia ingin memadorotkan orang yang dia hasati. Maka kalau kamu tahu seseorang seperti itu sifatnya, orang yang berakal tidak akan menjadikan orang seperti itu sebagai hakim, sebagai penengah, menyelesaikan problem atau masalah, pertikaian misalnya, yang terjadi. Karena kalaupun dia dijadikan penengah, hakim, nanti hukumnya akan merugikan kamu, karena dia dari awal memang hasad sama kamu. Ada saja cara yang dia lakukan untuk memadorotkan kamu, bagaimana kamu jatuh, bagaimana kamu terzolimi, karena dia hasad bawaannya. Makanya jangan dijadikan penengah atau hakim. Pinginnya dia bagaimana bisa memadorotkan kamu. Wa in harama lam yahrim illa haddahu, wa in a'ta a'ta ghairahu. Orang yang hasad, kalaupun dia enggak mau ngasih, mengharamkan dari kebaikan atau pemberiannya, ya paling dia bidik adalah kamu. Misalnya kamu yang dia hasati, maka dia akan berusaha bagaimana kamu yang tidak mendapat bagian yang dibagi-bagikan misalnya. Atau sebaliknya, kalau dia membagi-bagi, dia akan berusaha bagaimana supaya kamu gak dapat juga. Dia beri ke orang lain, fulan dia kasih, fulan dia kasih, fulan dia kasih. Ada saja cara dia mengelak dan menghindar supaya kamu gak dapat. Memang inginnya itu, supaya kamu jengkel, supaya kamunya kesal, marah, seneng dia. Ya memang dia hasad sama kamu, enggak ingin kebaikan bagi kamu. Wa in qa'ada lam yaq'ud illa anhu, wa inna hadza lam yanhad illa ilaih, wa laisa lil mahsud indahu dhanbun illa an-ni'am allati indahu. Ala kulli hal, semua tindak tanduknya orang yang hasad ingin bagaimana intinya kamu termadorotkan, intinya kamu yang di pihak yang merugi karena dia hasad sama kamu. Semua itu dalam keadaan kamu gak punya dosa sama dia. Kamu gak pernah menyakiti dia. Kamu gak pernah menzalimi dia. Sebabnya cuma satu. Karena kamu punya kenikmatan, punya kelebihan yang itu tidak dia punya. Hanya itu masalahnya. Falyahdharil mar'u ma wusifat atau ma wasaftu min ashkalihi wa aqranihi wa jiranihi wa bani amamih. Maka ya masing-masing hendaklah berhati-hati, waspada dari sifat orang-orang seperti itu yang aku sebutkan di atas, waspada dari baik itu teman-temannya yang satu level, atau itu tetangganya, atau itu mungkin saudaranya sendiri, sepupunya, anak pamannya, ya ini keluarga dekatnya. Kalau memang ada hasad, kamu bisa lihat itu pada mereka, ya berhati-hatilah dari orang semacam itu. Qala walaqad amba'ana Amr ibn Muhammad qala haddatsana al-Ghallabi qala haddatsana Abbas ibn Bakar qala qala rajul li Syabib ibn Syaibah. Seseorang menyampaikan kepada Syabib ibn Syaibah, inni la uhibbuka qala sadaqta. Orang ini bilang, aku mencintaimu karena Allah. Kata Syabib, kamu benar. Qala wa ma ilmuka, aku tanya kembali, dari mana kamu tahu kok membenarkan? Bukan masalah hati, cinta benci. Qala li annaka lasta bijarin wala ibni am. Kata Syabib, ya karena kamu bukan tetanggaku, bukan pula sepupuku. Artinya yang ingin Syabib jelaskan, ya wajar saja kamu benar mungkin mencintai aku karena kamu enggak dekat denganku. Orang jauh. Ini kadang orang yang paling memusuhi kamu adalah orang terdekatmu. Tetangga. Ya karena tiap hari dia tahu. Atau kalau ada perubahan mencolok, ya dia tahu namanya tetangga. Perubahan yang mencolok artinya, fulan masya Allah ganti mobil misalnya, dulu mobilnya tahun 90, sekarang keluaran 2022. Ya kan kelihatan mata, tiap hari dia ngelihat. Maka dia akan hasad keumuman orang kecuali yang Allah selamatkan. Tetangga, atau itu Ibnu Am, itu sepupu ya karena kedekatan juga. Anaknya pamanmu atau keponakanmu, ya ini keluarga kerabat dekatmu. Tahu tentunya usahamu bagaimana, maju, bertambah pesat, keuntungan. Maka akan hasad sama kamu, gak akan cinta kamu, gak akan senang sama kamu. Ala kulihat itu yang dimaksud, bahwa orang ketika jauh ya bisa saja senang kepadamu, tapi ketika dekat tahu kebaikan atau kenikmatan yang kamu peroleh dan itu tidak dia peroleh, akan hasad, enggak akan senang sama kamu. Qala Abu Hatim, fal wajib 'alal 'aqil mul hazil. Fal wajib 'alal 'aqilil hazim an yuwattina nafsahu 'ala tahammuli muqasat alamil hasad minal hasidi fi. Maka wajib bagi orang yang berakal untuk memikul beban, menguatkan dirinya, pahit getirnya, hasadnya orang yang hasad kepadanya. Ya mungkin kamu kesal, kamu mungkin sakit hati, merasa ya Allah ini orang enggak selesai-selesai permusuhannya. ada saja yang dia lakukan untuk memadorotkan kamu. Sesekali ucapannya nyelekit di hati, atau perbuatannya sakit hati betul kamu. Dia lakukan ini, dia lakukan itu, sesuatu yang ya menyakitkan kamu memang, ya karena hasadnya. Orang seperti itu, kata Ibnu Hibban, kamu yang dihasati, walaupun sakit hati, walaupun jengkel, kesal, ya kuatkan dirimu untuk memikul semua itu. Wa aktsaru ma yujadul hasad minal jiran wal ikhwan. Dan seperti Syabib katakan tadi, diulang oleh Ibnu Hibban, seringnya terjadinya hasad itu pada tetangga atau saudara, kerabat. Seringnya, ya enggak semuanya tentunya, tapi yang dimaksud karena mereka tahu keseharian kamu. Kok tiba-tiba ada perubahan, mencolok mata, ada kelebihan yang kamu dapati, sementara dia enggak. Kamu dapat keuntungan yang banyak ini, makanya banyak terjadi hasad di situ. Idza ta'arrau minad diyanah wa luzum asbabis siyanah. Makanya beliau katakan semua itu terjadi dari keluarga dekat atau tetangga ketika mereka jauh dari agama, ketika mereka jauh dari akhlak karimah, tidak menjaga diri dari penyakit-penyakit hati semacam hasad. Thumma minal aqarib, begitu pula kerabat tadi, keluarga. Idzil aqarib fil haqiqah aqarib. Allah yarhamu. Karena aqarib, aqarib dari akriba, qoroba. Pada hakikatnya mereka itu kalah jengking. Seringnya laman rahim Allah. Kalah jengking kamu tahu kan? Makir. Kalah jengking itu akan menyembunyikan bisanya yang di ekornya itu. Dia akan menyembunyikan di pasir, dia masuk begitu, nunggu korban atau mangsanya lewat. Begitu ada yang lewat, yang dia ingin bidik, dengan cepat dan gerakan yang ini, dia suntikkan bisanya kepadanya. Aqarib kal aqarib. Maka kerabat kadang ya seperti kala jengking itu. Illaman asamahullah, kecuali yang Allah jaga. Wajaza bihi an amthaliha. Thumma fi ahli sina'ah alladzina lam yasluku maslaka dhawil hija. Kemudian juga hasad banyak terjadi kepada ahlu sina'ah, kepada orang yang dalam profesinya masing-masing tadi, terutama saat mereka tidak menempuh jalannya orang-orang yang berakal, al-hija, al-aql. Artinya orang berakal, beriman, berakhlak, tahu hasad itu buruk, haram, dosa besar, dilarang oleh Allah. Walaupun dia berprofesi sebagai pedagang, sebagai ini mungkin saja, tapi tahu, ngerti, belajar dan mendengar kalau hasad itu buruk dan dilarang, tercela, maka dia enggak mau hasad. Kalau dia enggak seperti itu, ya gampang dengan mudahnya, karena profesi tadi, sesama profesi dalam profesi yang sama dengan yang lain, akan hasad dia. Makanya kamu dapati sering banyak tikung menikung, yang di bawah berusaha menjilat yang di atas berusaha menginjak yang di bawahnya, yang satu level akan menyikut kanan, menyikut kiri. Ya, saingan di kantor, di perusahaan, ya, ma'ruf, memfitnah, mendusta, ini itu. Ya, karena satu profesi. Mereka dalam satu kerjaan, dalam satu usaha. Nas'alullah al-afiyah. Wala ramu mahilla ulin nihali fi mujanabati din fil aqwal wa luzumi diddihi bil amal. Tadi orang-orang yang enggak mau menjaga keselamatan agamanya dari segala bentuk tutur kata yang dilarang dalam agama, tidak mau menjaga amalannya dari segala yang dicela oleh Allah atau Rasulnya, ya akan rusak, terbawa oleh hasadnya. Wa ansyadani Muhammad ibn Abdullah ibn Zinji al-Baghdadi, antam ru'un qasurat anhu muru'atuhu illa minal ghishilil ikhwani wal hasadi. A'in tarani khairan minka tahsuduni, innal fadilata la takhlu minal hasadi. Kamu seorang yang mungkin muru'ahmu kurang, kewibawaanmu, kebaikanmu mungkin rendah dan turun, berkurang. Kecuali ketika itu dari al-ghish, menipu, menipu orang, mendolimi dia dengan tipuan, atau itu hasad kepada ikhwan kamu sendiri, teman-temanmu. Artinya muru'ah mungkin berkurang. Mungkin saja muru'ah orang itu turun kewibawaannya. Dalam ilmu mungkin kurang. Dalam, ya ini mungkin dia bermaksiat bahkan. Melakukan maksiat ini, melakukan maksiat itu mungkin. Tapi selama dia tidak melakukan dua ini masih diharapkan banyak kebaikan darinya. Masih diharapkan wafihi khair. Selama dua ini selamat dia. Al-ghish, karena kalau sudah ghish, sudah gemar dan senang nipu orang, baik itu masalah harta atau kehormatan atau yang lain, na'udzubillah sudah. Apa yang ditunggu dari dia kecuali kehancuran. Dan yang kedua, hasad ini tadi. Ya kadang seperti itu. Mungkin itu yang kadang yang ulama maksud dengan asin mali. Ya, kamu dapati kadang orang, misalnya saja contoh, dia mungkin perokok, misalnya. Rokok, gak pernah berhenti rokoknya. Gak hanya itu, halikul lihya, cukur jenggotnya. Gak hanya itu, isbal pisan, celananya, sarungnya. Maksiat demi maksiat ada padanya. Tapi hatinya bersih. Enggak ada permusuhan ke orang sama sekali. Enggak ada dengkinya, enggak ada hasadnya. Fihi khair. Dia sholat jaga lima waktu. Masya Allah, Ramadan dia ya puasa. Nah, maksiat ada padanya. Dari maksiat-maksiat tadi. Dia perokok, dia ini, atau maksiat-maksiat yang lain. Tapi hati dia bersih ke orang. Enggak mau nipu orang. Enggak mau dia mendolimi orang, gak mau nyakiti orang, gak mau hasad ke orang, gak ada permusuhannya ke orang, gak ada. Kadang orang seperti itu kamu dapati. Mending, dan fihi khair, diharapkan masih banyak kebaikan darinya. Bahkan kadang dia terdolimi dan gak mau terlibat cekcok atau permusuhan dengan orang. Mungkin dia didolimi, ditipu, diambil hartanya atau bagaimana. Kongsi kerjasama ternyata yang ini ngambil uangnya atau seperti ini. Dia biarkan, biar sudah. Allah, biar Allah yang. Mungkin yang lain ingatkan teman-temannya, lu ente terdolimi ya, kak. Jangan diam. Ambil, laporkan gini. Gak usah, sudah. Dia gak ingin bermusuhan bahkan dengan orang yang mendolimi dia. Fafihi khair yang semacam itu. A'intarani khairan mingkatah suduni. Ketika kamu melihat aku lebih baik dari kamu, ketika kamu melihat aku ada kenikmatan, ada kelebihan yang itu tidak ada padamu, kamu hasad kepadaku. Ya memang namanya fadilah, namanya suatu keutamaan, enggak akan lepas dari orang yang hasad. Qala Abu Hatim, bi'sa syiar lil mar'il hasad. Maka sejelek-jelek pakaian bagi seseorang adalah hasad. Li'annahu yurithul gamat. Karena dari hasad itu, kamu sendiri kalau hasad, akan tertimpa gamat. Gamat itu sesak dada kamu, sempit. Karena kamu hawas. Kamu akan mangkel kepada orang yang kamu hasati. Wa yuwarrithul hazan wa huwa da'un la syifa'a lahu. Dan juga membawa kesedihan pada diri kamu. Ya tadi, kamunya gelisah, kamunya gundah gulana, mikiri kok bisa fulan begini, fulan. Kok bisa dia dapat, kok bisa dia maju, kok bisa. Kamu sendiri tersiksa batin kamu karena hasad itu. Dan itu penyakit yang sulit untuk sembuh. Wal hasid idza ra'a bi akhihi ni'mah buhit. Sifat orang yang hasad ketika melihat kebaikan pada saudaranya, dia akan hancur. Dia akan jengkel sekali. Kok bisa fulan yang dapat? Kok bukan dirinya? Wa in ra'a bihi atharah syamit. Tapi kalau yang dia hasati, dia lihat terjatuh dalam suatu kerugian atau kejelekan, ini atau itu, ya dia senang. Dia akan syamata, itu apa ya, menampakkan kesenangan pada musibah orang lain. Seakan-akan atau bahkan dia akan katakan, kapok kamu, rasakan kamu. Was dia gitu. Ketika melihat orang yang dia hasati ada dalam kejelekan, itu sifat yang sangat buruk sekali. Wadalilu ma fi qalbihi kamin ala wajhihi mubin. Dan apa yang tersembunyi di dalam hatinya itu tampak jelas pada raut wajahnya, enggak bisa dia sembunyikan. Enggak bisa dia tutupi. Wa kama yuqal siratul mar'i tadullu ala sariratihi. Mimik seseorang yang menunjukkan apa yang tersimpan dalam hatinya. Kalau dia hasad pada orang lain, pada saudaranya, itu akan tampak dari wajahnya. Enggak senang, akan kelihatan dia orang yang enggak senang. Merengut, seperti dilipat-lipat wajahnya. Kelihatan orang yang jengkel dan seperti itu. Mimiknya akan kelihatan. Itu bukti atau pertanda dia menyimpan permusuhan dalam hatinya. Asalnya permusuhan itu dalam hati dia, enggak ada yang tahu. Asalnya hasad itu dalam diri dia, enggak ada yang ngerti. Tapi itu tidak akan bisa dia tutupi saat wajahnya yang berbicara. Wa kama yuqal ma fika yabdu min fika. Apa yang ada pada dirimu itu akan tampak dari mulutmu. Akan keluar dari lisanmu. Kalau kamu senang, dalam hati kamu senang kepada saudaramu, cinta, ya tampak dari mulutmu. Sehingga kamu mendoakan baik atau memuji-muji dia, fulan masya Allah, barakallahu fi, Allah yubarik lahu, masya Allah, khair, begini, begini. Atau kalau dia menyimpan permusuhan dan kebencian, ya juga akan tampak dari mulutnya. Apa fulan itu dia begini, fulan itu begitu. Dia gak akan bisa menyembunyikan, terucap dengan kata-katanya. Wa ma ra'aitu hasidan salima. salama ahadan. Dan aku, kata Ibnu Hibban, enggak pernah melihat orang yang hasad itu akan damai dengan orang yang dia hasati. Ya enggak mungkin. Enggak akan damai, artinya bisa duduk bareng layaknya sohib, kemudian ngobrol santai, akrab, guyon, ini enggak bisa. Layaknya orang damai kan begitu. Bisa guyon, bisa hangat, hubungan baik terjalin di antara keduanya, mesra dalam pertemanan baik begini. Damai. Tapi orang yang hasad enggak akan bisa damai begitu. Bagaimana dia akan begitu? Wajahnya menyimpan, menampakkan permusuhan, kebencian, tutur katanya pun begitu. Enggak akan bisa dia los, gurau sama orang yang dia hasati, canda ria, enggak akan bisa. Wa shadaq rahimahullah. Betul apa yang beliau katakan. Wal hasadu da'iyatun ilan nakad. Dan hasad membuat orangnya sempit hatinya, sempit dadanya. Ala tara iblis hasada Adam, fakana hasaduhu nakdan ala nafsihi. Bukankah kamu melihat iblis bagaimana karena hasad dia kepada Adam mengakibatkan keburukan besar bagi dia, bahkan berbalik menjadi malapetaka sehingga dia terusir dari jannah, dikeluarkan, dilaknat ila yaumiddin. Semua bermula dari hasad sampai menjadi malapetaka besar bagi iblis. Asalnya fi khair, di jannah dia juga, tapi hasad sampai merubah total seperti itu. Na'udzubillah. Fasara la'inan ba'da makana makina. Ya, dia menjadi makhluk terlaknat yang semula punya kedudukan tinggi dan dimuliakan di jannah. Wa yashulu 'alal mar'i taraddi kulli sakhidin fid dunya hatta yarda illa al-hasud. Poin lain, kata Ibnu Hibban, orang itu gampang mencari ridho orang lain. Artinya membuat orang lain ridho padamu. Gampang. Kamu baiki, kamu salami, kamu ya ini hubungan baik kamu jaga, kif hal, bukhair, ini, itu. Nah, ada rizik kamu kasih, kamu beri. Gampang membuat orang senang dan ridho kepada kamu. Bahkan kalaupun dia mungkin sempat jengkel, manusia kadang sempat tersinggung mungkin karena kata-kata kamu yang kurang baik mungkin, ya bisa kamu minta maaf, kemudian berbuat baik padanya, memberi hadiah. Kecuali kepada orang hasad, kamu gak akan punya jalan, kamu gak akan punya jalan untuk membuatnya ridho padamu. Akan sulit dan berat bagi kamu membuat dia ridho padamu. Fa innahu la yurdihi illa zawalun ni'mah allati hasada min ajliha. Dia enggak akan ridho kecuali kenikmatan yang ada padamu hilang darimu. Baru dia puas. Selama itu tidak terjadi, ya dia enggak akan pernah ridho padamu. Hasad, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ada beberapa cara, asbab agar kamu terlindung dari kejahatan yang hasad padamu. Yang pertama, berlindung diri kepada Allah dan itu segala-galanya. Dan Allah yang ciptakan dan menguasai semuanya. Dan Allah ajarkan dalam ayat wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung dirilah kamu dari kejahatan orang yang hasad saat dia hasad padamu. Pasrah, berserah diri dengan penuh yakin hanya Allah yang bisa menjagamu. Yang kedua, takwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Karena dengan itu Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah dengan mengamalkan syariatnya, maka Allah pun pasti akan menjagamu. Yang ketiga, sabar menghadapi hasad dan permusuhan mereka. Sabar dengan tetap bertawakal kepada Allah, berdoa kepadanya, yang keempat tawakal, seperti yang Allah sebutkan, waman yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh, yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, melindungi dia dari segala macam kejelekan. Yang kelima, tidak menyibukkan hati kamu memikirkan dan membahas itu. Artinya kamu jangan sibukkan hati kamu, kamu penuhi dengan itu. Kenapa fulan kok hasad sama ana, kenapa fulan kok benci ana, kenapa alan kok memusuhi ana, apa salah ana, enggak usah dipikirin. Sibukkan hati kamu dengan yang bermanfaat bagimu dalam urusan dunia maupun akhirat kamu. Lakukan mana yang bermanfaat bagimu. Enggak usah kamu sibukkan dirimu dengan memikirkan itu. Yang keenam, ikhlas kepada Allah sehingga mendapat ridha Allah itu tujuan terbesar yang kamu dambakan dan kamu inginkan. Yang ketujuh, banyak taubat kepada Allah, taubat yang shadiqah. Karena hasad termasuk musibah yang menimpa. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Seperti Allah katakan, tiap musibah yang menimpa kamu itu karena ulah tangan kamu sendiri, dan masih banyak yang Allah ampuni dalam Asy-Syura. Dan ini salah satu musibahnya. Maka Allah katakan itu karena sebab kamu. Artinya introspeksilah diri, muhasabah, kenapa ini terjadi. Mungkin ada sesuatu pada dirimu yang perlu kamu benahi, kamu tobat segera darinya. Yang kedelapan, banyak berbuat ihsan kepada orang lain, entah itu sedekah atau yang semisalnya. Dan itu, kata Ibnul Qayyim, punya pengaruh ajib, punya pengaruh yang sangat dahsyat untuk menyelamatkan kamu atau menepis balak dari dirimu. Perbuatan ihsan, membantu orang, berbuat baik kepada orang, termasuk melindungi kamu dari mata, dari hasad, dan dari segala gangguan yang lainnya. Yang kesembilan, berusaha memadamkan api panasnya hasad pada seseorang yang kamu ketahui hasad sama kamu, dengan memberi kebaikan padanya. Wal insan majbul bihubbi man ahsana ilai. Seperti kaidah yang ulama sebutkan, manusia wataknya, tabiat orang, gak bisa dibungkiri, akan senang kepada orang yang berbuat baik padanya. Kamu kalau ada orang berbuat baik pada kamu, memberi kamu atau ini membantu, ya, kamu akan senang tentunya padanya. Makanya salah satu alternatif yang beliau sebutkan, padamkan api hasad dia dengan kamu baiki. Ini dengan cara apalah yang kamu bisa lakukan, hadiah, pemberian, ihsan secara umum kepadanya. Ikhtiar salah satu cara dari cara-cara yang lain tadi untuk kamu selamat dari hasadnya. Dan yang ke-10, memurnikan tauhid dan menguatkan itu dalam dirimu. Dan itu poin yang semestinya di atas tadi, karena itu poros dan inti kehidupan, tauhid. Kalau kamu kuat tauhidmu, kamu akan yakin seperti yang Rasulullah sebutkan, wa'lam annal umma law ijtama'u 'ala an yadhurruka lam yadhurruka illa bi syai' katabahu Allahu 'alaik. Kamu yakini kalaupun umat semua kumpul bersatu padu sepakat untuk mencelakai kamu, memadharatkan kamu termasuk dengan hasad, maka kamu yakin enggak akan bisa mereka lakukan itu. Enggak akan berhasil kecuali dengan sesuatu yang memang telah Allah tetapkan takdir. Dan itu iman, tauhid. Ya, perlu dan sangat perlu bahkan mendekatkan diri kepada tauhid, menguatkan tauhid dirimu, memperdalam ilmu tauhid dan terus dekat dan belajar tauhid. Karena itu perisai pengaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala kulli hal, kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.